lindungi mata dari semua yang tak pantas dilihat, lindungi telinga dari semua yang tak pantas didengar, lindungi tangan dari semua yang tak pantas dipegang, lindungi mulut dari semua tak pantas diucapkan. Maha suci Engkau Tuhan, segala puji dan maha besar. Allahu Akbar.